ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwani fi din azakum Allah, kita melanjutkan pelajaran kita syarah usul al-iman di bab sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya sunnatus samhah, bahwa sunnah Rasulullah, ajaran beliau adalah ajaran yang sangat mudah. Barakallahu fikum, tidak memberatkan. Kemudian dibawakan barakallahu fikum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau puasa, beliau juga berbuka, beliau salat malam dan juga beliau tidur, beliau juga menikahi perempuan-perempuan. Kemudian beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Inilah jalan, inilah tuntunan. Siapa yang tidak senang dengan ini sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sampai pada ucapan beliau kan, ucapan atau hadis, kanahum taqalluha, para sahabat yang datang ke istri-istri Nabi yang menanyakan tentang ibadah Rasulullah, begitu mereka mengetahui ibadah Rasulullah, mereka menganggap bahwa ibadah beliau sangat sedikit. Barakallahu fikum. Ai istaqalluha wa adduha qalila. Para sahabat yang mengetahui ibadah Rasulullah menganggap sedikit Rasulullah melakukan ibadah. Yani mereka maunya sholat sepanjang malam begitu, puasa setiap hari begitu. Itu yang mereka anggap banyak. Walakinnahum i'tabaru anna hunaka farqan bainahu wa bainar rasul. Akan tetapi para sahabat yang mendatangi istri-istri Nabi dan menanyakan tentang ibadah beliau menganggap bahwa hal yang demikianlah, hal-hal yang demikian pantaslah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ghafarallahu lahu dhanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Wa qalu nahnu bihajati ila ziyadah. Qul Rasulullah, iya, beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita tidak ada jaminan ampunan, maka kita butuh lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh tambahan. Wa aina nahnu min Rasulillah? Di mana kita dibanding dengan Rasulullah? Beliau sudah diampuni dosanya. Ha kadza ijtahadu radhiyallahu anhu. Demikianlah mereka dengan semangatnya. Semoga Allah meridai mereka. Wa qala kullu minhum maqalatahu mubayyinan wa dzakiran ma alaihi haluhu min al-ibadati min qiyamil lail. Maka mereka pun berkata, menerangkan, menyebutkan bahwa mereka melakukan ini, di antaranya ada yang mau melakukan sholat malam sepanjang malam, setiap malam. Artinya tidak tidur setiap malamnya untuk melakukan sholat malam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan melakukan puasa setiap hari sepanjang tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan menjauhi perempuan. Dia mau sibukkan dirinya dengan ibadah. Falamma balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Maka begitu sampai ke Rasulullah berita itu, beliau pun marah. Kemudian beliau mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada. Beliau mengatakan, kaliankah ini yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni akhsyakum lillah. Adapun demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Wa atqakum lah, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asum wa uftir. Akan tetapi aku puasa dan aku berbuka. Yani tidak setiap hari aku puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan aku juga tidur. Tidak sepanjang malam aku melakukan salat. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan-perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Faman mala ila tashaddudi wa ila hirmani nafsihi mimma abahallahu laha min ar-rahati wasyahwati wal istijmam wa hamala nafsahu ala al-jiddi abada fa huwa mukhalifun li sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman mala ila tashaddud, maka barang siapa yang cenderung kepada tashaddud, berlebih-lebihan, barakallahu fikum, dalam masalah ibadah. Wa ila hirmani nafsihi mimma abahallah, dan dia mengharamkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah halalkan untuknya. Taib minar rahah, untuk istirahat, untuk tidur. Barakallahu fikum. Jasad ini butuh hak, butuh ditunaikan haknya, dia memiliki hak. Wa syahwah, manusia ini normalnya memiliki syahwat, harus dia tunaikan. Taib. Wal istijmam wa hamala nafsahu alal jiddi abada, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan dirinya, taib, apa yang menjadi kebutuhannya, barakallahu fikum, dia mengharamkan dirinya dari ini semuanya. Wa hamala nafsahu alal jiddi abada, dan dia membawa dirinya untuk serius terus-menerus, tidak berhenti-berhentinya, tidak ada istirahat-istirahatnya. Siapa yang begini modelnya? Bahwa mukhalifun li sunnatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, "Ma hadzal habl?" Kenapa kok ada tali ini? Tali apa ini? Baik. Orang-orang pun mengatakan, "Ya Rasulullah, itu talinya Zainab. Kalau dia sholat dan capek, dia berpegang di tali itu." Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halluhu li yusalli ahdukum nashatahu." Baik, lepas-lepas ini tali, lepas. Hendaknya setiap orang di antara kalian melakukan salat sesuai dengan apa? Kondisi semangatnya. Barakallahu fikum. Kalau dia capek, ya duduk. Kalau dia ngantuk, silakan tidur. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang ketika dia sholat dan dalam kondisi ngantuk, silakan tidur. Jangan dia memaksa diri dalam kondisi ngantuk sangat. Boleh jadi dia berdoa, pengennya berdoa, akhirnya dia menyumpah-nyumpahi dirinya karena dia tidak fokus lagi. La haula wala quwwata illa billah. Maka barang siapa yang demikian modelnya, memberat-beratkan diri tanpa memberikan jatah jasadnya untuk istirahat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, fa huwa mukhalifun li sunnatir rasul. Maka dia menyelisih sunnah rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabat. Beliau makan, beliau minum, beliau beristirahat, beliau memiliki istri, beliau yakni layaknya tiap orang-orang. Subhanallah. Bukan menyiksa diri. Fa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa raghiba an sunnati falaysa minni, maka pada ucapan Rasulullah, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan dari golanganku. Dalilun ala tahrimit tashaddudi wat tanattu'i bil ibadah. Ini merupakan dalil tentang haramnya berlebih-lebihan dan memberat-beratkan diri dalam masalah ibadah. Wa tahrimul ghulu wal ifrati fiha. Tidak boleh ghulu, keterlaluan. Barakallahu fikum, sampai tidak memberikan jasad ini hak-haknya. Orang-orang yang ada di sekitar hak-haknya. Istri ada haknya, anak-anak juga ada haknya. Jasad, mata, barakallahu fikum, telinga ada haknya untuk diistirahatkan. Barakallahu fikum. Tamu-tamu juga ada haknya untuk kita temui, untuk kita layani. Barakallahu fikum. Jasad ada haknya untuk diistirahatkan. Wa tahrimul ghulu, haramnya berlaku ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama ini, masalah ibadah ini. Wa fihi anna 'alal insani ay ya'tadil. Di hadis ini pula ada tuntunan bagi setiap orang untuk berlaku adil. Barakallahu fikum. Dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan disembah, dan memenuhi haknya dia untuk dia istirahatkan. Baik. Bagaimana ya'talil ini wa ya'khudha min ad-din biqadri ma yastati'. Dia menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang dia mampu. Pala ahad niyastati wa yastakmilad dina kullah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengamalkan seluruh ajaran dalam agama ini. Tidak akan mampu. Waktu ini terlalu sedikit. 1x24 jam untuk kita melakukan seluruh rangkaian syariat dalam agama ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika kondisinya seperti ini, Allah menjadikan apa? Menjadikan kebaikan itu sangat banyak macam ragamnya. Sehingga ketika kita tidak mampu melakukan ini, kita bisanya yang ini. Dan tetap termanfaatkan seluruh waktu kita untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Anda tidak bisa ini, silakan yang Anda bisa lakukan ini. Anda tidak bisa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena memang sekarang tidak ada seruan jihad misalnya. Anda bisa menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Baik, Anda bisa puasa, Anda bisa qiraatul Quran, Anda bisa birwalidain. Baik. Subhanallah. Ketika Anda diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Kebalikannya, ketika Anda tidak mampu di bidang itu, banyak bidang-bidang yang lain yang Anda bisa lakukan. Inilah indahnya Islam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan, ya mungkin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis kitabnya Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum, kitab Riyadhus Shalihin ini semacam taman dari taman-tamannya orang-orang saleh. Berpindah dari satu taman ke taman yang lain. Barakallahu fikum. Tamannya orang berpuasa ini. Silakan kalau Anda pengen keutamaannya dan keindahannya. Tamannya para syuhada, silakan Anda kalau Anda pengen dan bisa, silakan. Tamannya para orang-orang yang banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak barakallahu fikum. Keutamaan masing-masing berpindah dari satu taman ke taman-taman yang lainnya. Barakallahu fikum. Lah ini tidak ada seorang pun yang bisa mampu untuk melakukan semuanya. Barakallahu fikum. Anda mau baca Quran. Baik, barakallahu fikum. Di saat juga Anda mau baca apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya secara otomatis Anda tinggalkan Quran, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda berzikir, Anda membaca buku yang bermanfaat, Anda dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat. Tidak akan mungkin Anda melakukannya dalam satu waktu. Barakallahu fikum. Baik. Banyak. Barakallahu fikum. Cabang-cabang dari amal-amal saleh ini. Fala ahadun yastati'u ayyasila. Barakallahu fikum. Wa tanattu wa tahrimul ghulul wa bi anna 'alal insani ay ya'tadil. Dalam hadis ini pula bahwa setiap orang hendaknya berlaku adil, wa ya'khudha min ad-dini bi qadri ma yastati, dan dia menjalankan dari agama ini apa yang dia mampu setelah tentunya melakukan kewajiban-kewajibannya. Fala ahadun yastati wa yastakmil ad-dina kullah, karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan semua ajaran ini. Walihada qala la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun barakallahu bikum yang berusaha untuk berkeras-keras menjalankan seluruh ajaran ini, barakallahu bikum, kecuali dia akan terkalahkan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin peperangan dan para sahabat sebagiannya melakukan puasa dalam peperangan. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa besok akan perang, beliau mengisyaratkan barakallahu fikum. Beliau menuntunkan agar jangan puasa, karena dengan tidak puasa lebih banyak kekuatan yang kita butuhkan. Paham barakallahu fikum? Kalau puasa kemanfaatannya untuk diri sendiri. Adapun jihad fi sabilillah barakallahu fikum, kemanfaatannya untuk dia dan untuk kaum muslimin. Hakikat. Sementara kalau dia mau gabungkan, suatu yang terkadang sulit. Barakallahu, karena jihad bisa bilang butuh kekuatan, butuh energi untuk itu. Sementara orang kalau puasa tidak ada asupan-asupan nutrisi dan gizi yang menambah kekuatan. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka berbuka. Sama juga dengan para penuntut ilmu misalnya. Kalau dia banyak puasa, ngantuan dia. Barakallahu fikum. Lemes. Tidak semangat dia berbuka, tidak semangat dia menuntut ilmu. Subhanallah. Maka kita katakan, tinggalkan puasa. Dan silakan Anda fokus dalam menuntut ilmu. Apalagi kalau memang dia dalam masa-masa penuntutan ilmu, yang butuh energi, belajar ini butuh kekuatan, butuh energi. Kalau lapar, ngantuan, ngapal juga tidak bisa, belajar juga tidak masuk-masuk. Subhanallah. Maka silakan yang bisa dan mampu kita melakukannya, apalagi secara terus-menerus, itu lebih bagus walaupun sedikit. Barakallahu fiik. Setelah kita menunaikan semua kewajiban-kewajiban kita, kita melakukan nawafil-nawafil ini, sunnah-sunnah ini sesuai dengan yang mudah untuk kita, langgeng kita melakukannya. Fala ahadun yastati'u an yasila bi nafsihi ila darajatil kamal. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke derajat sempurna melakukan seluruh ajaran ini. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam innal mumbatta sayla safaran qata'a wa la wahran abqa. Baik. Oleh karena itu dikatakan, baik, innal mumbatta la safaran qata'a wa la wahran abqa. Orang yang terus menerus semangat, enggak pernah henti-hentinya, akan datang satu masa dia berada pada titik jenuh sebelum sampai pada tujuannya. Ini yang menjadi ungkapan la safaran qata'a wa la wahran abqa. Tidak juga sampai ke tujuannya dan tidak juga apa? Kendaraannya tersisa untuk dia. Dia pacu kudanya sekuat-kuatnya, sekencang-kencang, enggak kasih istirahat. Mati itu sang kuda, dia belum sampai ke tujuan. Perjalanan ini panjang. Jasad kita ini bukan kita pakai 1 tahun, 2 tahun. Masih ada sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Barakallahu fikum. Nah terus bagaimana? Diperlakukan sebagaimana mestinya. Saatnya istirahat, diistirahatkan. Saatnya makan, diberi makan. Kuda kita pakai melakukan perjalanan, lelah dia, istirahatkan, kasih makan, kasih gizi, dimandikan, dibersihkan. Barakallahu fikum. Besoknya jalan ulang. Barakallahu fikum. Lelah, istirahat ulang. Sampai tujuan, kuda tetap hidup. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bukan dipacu, biar lelah, biar lapar, tetap dipacu, tidak lama mati. Subhanallah. Ini sudah menjadi ungkapan. Innal mumbatta la safaran qata'. Tidak ada safar yang dia sampai pada tujuannya dan juga tidak meninggalkan apa? Meninggalkan kuda dalam kondisi sehat. Wal mumbattu huwa alladhi quti'a markubuhu min shiddati sayr. Al mumbat adalah orang yang mati kendaraannya karena, barakallahu fikum, dia pacu terus tanpa istirahat. Min shiddati sayr, terus mahud min al bat wa huwa al qata', diambil dari kata-kata al bat wa huwa ni tabbat yada abi lahbi wa tab. Taib. Kalau sini albat. Aduh, ini celaka, barakallahu fikum. La haula illa billah. Taib. Ma'khudhu min albat. Albatata wa huwa alqat'i sara munqatian lam yasil maqsuduhu. Taib. Lam yasil maqsuduhu wa faqada marqubahu alladhi kana sayusiluhu ila law rafaqa bihi. Kalau dia pacu terus tanpa istirahat, tanpa makan, mati itu kuda. Akhirnya terputus dalam perjalanannya. Tidak sampai dia pada tujuannya dan juga tidak hidup apa? Kendaraannya. Yang seandainya dia barakallahu fikum dia berlaku baik terhadap kendaraannya ini, dia akan dia akan tersampaikan pada tujuannya dalam kondisi kendaraannya masih sehat, masih hidup. Warrahilatu hiyan nafs. Barakallahu fikum. Kendaraan kita itu ya jasad kita ini. Ini jasad kita yang kita pakai. Kita pakai ruku, kita pakai sujud, kita pakai perang. Kita pakai puasa. Barakallahu fikum. Ibaratnya kendaraan. Faidha syaddadta 'alaiha qata'atka fa 'alal mar'i an ya'khudha min at-ta'ati ka qiyamil laili wa shiyami wa sa'ir ibadati duna tasydidin 'ala nafsihi. Faidha syaddada qata'atka syaddadta, kalau engkau betul-betul memakai, memacu terus-menerus tanpa henti, maka dia akan memutuskan perjalananmu dengan kematiannya. Fa 'alal mar, maka setiap orang mestinya dia melakukan ketaatan seperti bangun malam, tetap dia melakukan tidur, wasiyam, sekali puasa dia, puasa Senin Kamis, barakallahu fikum, 3 hari dalam sepekan dan yang lainnya dari puasa-puasa sunnah. Baik. Puasa ril ibadah tidur dan tasydidin ala nafsi tanpa memberatkan diri. Li'anna li'tidala huwa at-tariqus sahih. Karena berlaku i'tidal barakallahu fikum, normal ini adalah jalan yang sahih. Wa fil hadisi ahabbul amali ila Allah adwamhu wa in qalla. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan terus menerus walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Terus menerus akan sampai kita pada tujuannya. Fa fil amal qalil ma'al mudawamati 'alaihi khairun katsir. Amal yang sedikit disertai dengan ketelatenan dan terus-menerus adalah khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Bi khilafil amal katsir al munqati', berbeda dengan amal yang banyak tapi terputus. Fal wasatu 'ala i'tidal, maka yang pertengahan adalah i'tidal. Baik. Wal khair wa huwa adhmanul istimrar, itu yang lebih baik dan lebih menjamin untuk langgengnya ibadah itu. Jasad kita sekali lagi ini kita bukan pakai 1 tahun 2 tahun, bukan. Kita pengen pakai lebih lama lagi sehingga pahala dan keutamaan kita lebih banyak dan lebih banyak. Barakallahu fikum. Jadi karena Rasulullah mengatakan apa? Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan apa? Dan bagus amalannya. Seperti diterangkan bahwa ada 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam, yang satu duluan meninggal dunia dalam medan perang. Kemudian 1 tahun berikutnya meninggal lagi yang satunya. Kok yang di barakallahu fikum yang mati belakangan ini lebih duluan masuk ke dalam surga, artinya dia lebih utama daripada yang mati duluan. Orang-orang pun terheran-heran, bagaimana bisa ya Rasulullah? Orang yang duluan mati ini nih, mati syahid malah. Kemudian yang justru belakangan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah dia setahun ini melakukan salat? Berapa kali dia salat? Berapa banyak puasa yang dia lakukan? Berapa banyak kebaikan yang dia lewati, masya Allah, yang dia jalani, yang dia tekuni. Taib, umur dan amal saleh sangat sangatlah berarti barakallahu fiik. Taib, orang yang mati walaupun umurnya pendek tapi dalam kebaikan ya tetap baik. Tapi orang yang lebih panjang umurnya dan di atas kebaikan tentunya lebih banyak kebaikannya. Sekali lagi kita butuh dengan perjalanan panjang ini apa? Langgeng dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terputus. Apabila amal yang qalil ma'ad mudawamati alaihi khairun katsir. Amal yang sedikit tapi terus-menerus langgeng kita melakukannya, padanya kebaikan yang banyak. Bi khilafil amalil katsir, berbeda dengan amal yang banyak setelah itu selesai, berhenti sudah. Fal wasatul i'tidal wal khair wa huwa adhmalul istimrar. Maka yang pertengahan al i'tidal, wa huwa al khair, dan inilah yang paling baik dan lebih menjamin untuk kita langgeng melakukannya. Wa amal faraid fala budda minha, adapun kewajiban maka itu sesuatu yang mesti, sudah kita katakan dari awal-awal pembahasan ini, setelah kita melakukan perkara-perkara wajib. Fala budda minha wa hiya laysa biha tashaddud. Perkara wajib ini kita lakukan bukan tashaddud, memang suatu kewajiban dan itu mudah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas duniawiyah kita. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban. Tidak semua waktu kita disuruh melakukan sholat. Tidak setiap hari kita disuruh melakukan puasa. Barakallahu fikum. Tidak semua harta kita disuruh untuk kita keluarkan sebagai zakat. Lah, cuma sedikit. Barakallahu fikum. Fala budda minha wa hiya laysa fiha tashaddudun walillahil hamd. Adapun kewajiban maka di sana tidak ada kata-kata tashaddud. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfiruka.